بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: القول الثالث أن قوله لا إكراه في الدين خاص باليهود والنصارى، قيل إنهم أسلم منهم ناس فأرادوا أن يكرهوا أولادهم على الدخول في الإسلام، فالله أنزل هذه الآيات في أنهم لا يكرهون. وأما قولهم لا بل يكرهون يكرهون ممقصا في أنهم لا يكرهون. وأما قولهم لا إكراه في الدين أنه محمول على الاختيار والحرية، فهذا أمر باطل لا دليل عليه من القرآن، بل أدلة الشرع كلها نعم مجرور كلها ترد على هذا. وقوله فمن يكفر بالطاغوت، سبق لنا أن قولنا أن قلنا إن هذه الآيات هي معنى لا إله إلا الله الذي يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ففيها معنى النفي والإثبات للأباء اللذين في لا إله إلا الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد. فقال الشيخ الشارح القول الثالث، pendapat ketiga terkait la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang-orang liberal. Boleh beragama dengan agama apapun. Ya, padahal tafsirnya adalah terkait ini ya, terkait ahlul kitab. Yang mereka bayar jizyah, tidak menampakkan agama, ya udah. Atau pendapat yang pertama tadi, ayat ini sudah dihapus hukumnya. Lafadznya aja masih ada, diganti dengan ayat-ayat jihad. Nah, tafsir yang ketiga. Anna qawlahu wa firman Allah la ikraha fid din khasun bil yahudi wa nasara. Itu hanya khusus bagi Yahudi dan Nasrani aja. Ya. Kila ada yang mengatakan innahum aslama minhum nasun. Ya, ada yang mengatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang masuk Islam. Ya. Fa aradu ayukrihu auladahum. Maka di antara mereka ada yang hendak memaksa anak-anak mereka, ya, ala dukhul fil Islam, untuk masuk juga ke agama Islam. Wallahu anzala hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini la ikraha fid din fi annahum la yukrihun. Ya, agar mereka tidak memaksa. Ya, Yahudi Nasrani yang merupakan anak-anak mereka. Tapi, wa amma qauluhum la ikraha fid din annahu mahmulun ala al-ikhtiyar wal hurriyah. Adapun ucapan mereka orang-orang liberal yang mengatakan maksud ayat la ikraha fid din tidak ada paksaan dalam agama, maka mahmul dibawa kepada maksud ya al-ikhtiyar, boleh memilih. Walhuria bebas beragama dengan agama apapun. Fahada amrun batilun, ini perkara batil. La dalila alaih minal Quran, gak ada dalil di dalam Quran. Gak ada satu orang pun dari kalangan ahli tafsir yang menafsirkan demikian. Bal adilatu syar'i kulluha tarudu ala hada. Bahkan dalil-dalil syar'i semuanya membantah tafsir sesat ini. Ya, ya gak? Bahkan Nabi kesabdakan apa? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah wala yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi walladhi ji'tu bi ila kana minas sabinar. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani, ya, yang mendengar namaku dan risalah yang kubawa, melainkan dan dia tidak beriman padaku, maka dia masuk neraka. Tuh, lihat. Ancaman bukan? Ancaman. Innaladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya. Khalidina fiha. Ya, diancam orang kafir, mereka musyrikin ahlul kitab, mereka di neraka selama-lamanya. Allah sebut lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Ya, kalau dikatakan boleh bebas silakan, ngapain diancam? Ya. Paham enggak sini? Ngapain diancam? Itu namanya bukan pemberian opsi pilihan. Baik. Ini syubhat orang-orang liberal sekarang yang beredar. Ya, dan Ahlussunnah wal Jamaah harus bisa tahu membantahnya ini. Ini diantara kasyfu syubhat terhadap orang-orang liberal. Baik. Wa qawluhu faman yakfur bitaghut, dan firman Allah barang siapa yang kufur pada taghut wa yu'min billah. Sabaqalana an qulna. Ya, telah berlalu bahwa kita menyatakan inna hadil ayata hiya makna la ilallah. Ayat ini maknanya, ayat ini adalah makna la ilallah. Alladhi yakfur bitaghut. Ya, alladhi yakfur bitaghut itu orang yang kufur pada taghut. Ya, hada makna ila la ilaha inilah makna ilah, tiada yang berhak ibadah dengan benar, dia kufur kepada sembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah. Hada makna la illallah, makna illallah. Kecuali hanya pada Allah. Nafi isbat, fa fiha makna an-nafi wal isbat. Maka dalam ayat ini terdapat kandungan nafi isbat. Alladaini fi la ilallah. Yang keduanya terdapat dalam la ilallah. Sampai sini tadi. Baca berikutnya di sini, ya. Coba Riyandi, baca Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faqara asyarihu rahimahullahu ta'ala. Wattagutu labzun amun makhudun minat tughyari. Makhudun minat tughyari. Wahwa muzawatur haddi. Muzawazatul haddi. Mujawazah, yang benar ucapin. Mujawazatul haddi. Wattawaghitu anwa'un. Fa'adamu attawaghiti man yu'budu min dunillahi azza wa jalla wa huwa radin bidzalika. Yaqulu Ibnu al-Qayyim at-tawaghitu kathiruna wa ru'usuhum khamsatun. Al-awwalu iblisu la'anahullahu. Asani wa man 'ubida wa huwa radin, as-sariitu wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Arabi'u wa man idda'a ilma al-ghaibi, wal khamisu wa man hakama bighairi ma anzalallahu. Hadihi ru'usut tawaghiti. Al-awwalu iblisu wa huwa awwalut tawaghiti. Al-thani man 'ubida wa huwa radin bidzalika. Amma man 'ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fa hadha la yusamma taghutan. Fa malaikatu 'ubidu min dunillahi lakin lam yardau bidzalika wala amaru bihi. War Masih bin Maryam alaihi salatu wassalamu Rasulullah ubida min dunillahi wa huwa yanha an dharika fi hayatihi yatabara'u min ashabihi para yu'addu taghutan. Nah, berikutnya taghut lafdun amun, lafaz yang umum taghut itu, ya, makhudun yang diambil minat tughyan, dari kalimat tughyan, togo. Ya, masdarnya tughyan. Apa itu tughyan? Mujawazatul haddi, melampaui batas. Watawagit, tawagit jamak dari taghut. Anwa'un, beragam. Macam-macam. Ya, taghut itu. Fa'adhamu tawagid mayu'badu min dunillah wa waradin. Tawagid yang paling besar ialah yang diibadahi sana Allah dalam keadaan dia ridho diibadahi. Kata Ibn Qayyim, at-tawagid kathirun, tawagid itu banyak. Waru'usuhum khamsatun, kepalanya lima, pentolannya lima, pemimpinnya lima. Yang pertama iblis la'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Yang kedua waman ubida wa waradin, siapa saja yang diibadahi dan dia ridho diibadahi. Yang ketiga waman da'a an-nasa ila ibadati nafsih, siapa yang mengajak manusia agar beribadah pada diri dia. Nah, yang keempat waman da'a idda'a ilmal ghaib, siapa yang mengklaim ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Ya. Yang kelima waman hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia tagut. Ini tagut yang besar. Wahadihi ru'us tawagid, ini semualah pemimpin tagut. Ya, al-awwal iblis, ini dia al-awwal tagut. Yang kedua man yu'badu min du wa man ubida wa waradin bidzalik, yang diibadahi dan dia ridho. Ya, amma man ubida wa ghairu radin, adapun yang diibadahi dia tidak ridho bidzalik akan ibadah ini, wa hadza laisa matawutan, dia tidak disebut tagut. Fala malaikatu ubidu min dunillah, malaikat ibadah selain Allah. Lakin lam yardau bidzalik, namun mereka enggak ridho. Wala amaru bih, mereka pun enggak memerintahkan agar mereka diibadahi. Wal Masih Isa bin Maryam alaihissalam, Rasulullah ubidu min dunillah, disembah. Wa huwa yanha an dzalik, padahal beliau melarang perbuatan hal tersebut fi hayatih, dalam masa hidup beliau. Wa yatabarra'u min ashabih, beliau pun berlepas diri dari para pelakunya. Ya, fala yu'addu taghutan, maka tidak disebut sebagai taghut. Nah, taim, nantian baca topik-topik. Thumma qala syarihu rahimallahu ta'ala, wa innama taghutu alladhi amarahum bi'ibadatihi wa huwa syaitanu. Wa kadhalika al-awliya'u wa salihuna alladhi alladhina matu ala salahihim wa ala walayatihim lillahi wa ala amalihim as-salihi, walakin ubidu ba'dama matu, haulai la yuqalu lahum tawagitu, wa innama tawagutu huwalladhi amarahum bidhalika wa huwa asyaitanu. Al-thalithu man da'an nasa ila ibadati nafsihi, li'anna ba'da tawagitu ya'murun nasa li'anna ba'da tawagiti ya'murun nasa bi'an ya'buduhu wa yaqulu lahum innahu yastati'u an yanfa'ahum wa ayyadurruhum wa yuhaqqiqa lahum ma taba lahum matalibahum kama 'alaihi al-yawma at-tawaghitu. Enggak ada halnya. Tawaghitu sufiyati wa masyayikhi sufiyati wa masyayikhu sufiyati alladhina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna liman 'abadahum matalib apa sih dari tadi tambang amat matalibahum wa annahum yattasiluna billahi mubasharatan wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan wa ba'duhum yusi yaqulu idza mittu la yamna'ukum man da'ai min min du'ai wal istighatsati bi za zira'un min at-taba min at-turabi halimu ila halummu halummu ila kuburi qabri qabri wa talabu watlubu watlubu minni wa ana ughisakum. Kenapa mansub ughisa ughisukum ughisukum wa ana wa ana hada da'an nasu ila da'an nasa ila ibadati nafsihi fahuwa tagutun tagut munsharif yang ghair munsharif jamaknya tawajid. Nah, ya lumayan bagus bacanya lah walau salah-salah irob ya. Dia lumayan pede bacanya, walaupun ada yang kepedean sih. Apa-apa, bagus ya. Salah-salah baca ya, namanya belajar. Wajar-wajar. Mana lagi tadi? Wah, masya Allah, ngantuk siang-siang gini. Ngajinya togut lagi. Kopi habis. Aduh. Kopi Anda masih di atas kayak enggak salah pilih. Kopi Anda. Aduh. Kretek deh. Oh, kan kayak bunyi. Mana tadi? Wa innama tagut allati amarahum bi ibadatihi huwa syaitan. Ya, tagut hanya memerintahkan mereka untuk beribadah padanya, ya dia itu setan. Wa kadzalika uliyaus salihun. Demikian pula para wali dan orang-orang saleh. Alladzina matu ala salahihim wa ala walayatihim, yang mereka mati dalam kesolehan mereka dan kewalian mereka. Wa ala amalihim as-salih, dan mati di atas amal mereka yang saleh. Walakin ubidu ba'da ma'amatu, namun mereka diibadahi setelah mereka wafat. Ha'ula'i la yuqalu lahum at-tawagitu, mereka enggak boleh disebut sebagai tawgut. Wa innama tawgut huwa alladhi amarahum bidhalika huwa syaitan. Tawgut itu ialah orang-orang yang memerintahkan mereka agar beribadah padanya, maka itulah setan. Asalis yang ketiga, man da'an nas ila ibadati nafsih. Siapa yang mengajak, mendakwakan kepada orang lain, kepada manusia agar beribadah kepada dirinya. Ini tawgut juga nih. Liana ba'du tawagit ya'murun nas bi ayyamin, karena sebagian tawgut itu memerintahkan manusia agar menyembahnya. Wa yaqulu lahum innahu yastati'u ayyanfa'ahum aw yadurruhum. Ya. Ia berkata kepada mereka bahwa oh, ini mampu nih memberikan manfaat dan mudarat pada mereka nih, pada kalian. Wa yuhaqqiq, dan mampu merealisasikan, mewujudkan lahum matalibahum, segala permintaan mereka. Ya. Kama alaihi al-yawma, sebagaimana yang pada hari ini ya terjadi. Ya. Tawagitu sufiyati, pada togut-togut sufi. Maksudnya khus sufiyah, syekh-syekh sufi. Alladzina yuzumuna annahum yuhaqqiqu liman abaduhum liman abadahum matalibahum, yang mereka mengklaim bahwasanya mereka bisa mewujudkan permintaan-permintaan orang-orang yang beribadah pada mereka. Wa annahum yattasiluna billahi mubasyaratan, bahwasanya mereka bisa berhubungan langsung pada Allah secara langsung. Wa yakhuduna anillahi mubasyaratan, mengambil ilmu dari Allah secara langsung, ilmu laduni, enggak malu perantara rasul. Wa ba'duhum yusi wa yaqul, sebagian mereka berwasiat dengan mengatakan, ya idamittu, kalau saya mati nanti, kata dia, ya kalau saya nanti mati, la yamna'ukum min du'ai wal istighatsati zira'un, ya tidaklah zira' sahasta tanah dari kuburanku menghalangi kalian dari berdoa kepadaku, beristighosah kepadaku. Ya, sahasta tanah halummu. Ya. Marilah kalian ila qabri, ke kuburanku, watlubu minni ana ugisukum. Minta kepadaku, aku akan nolong kalian. Nauzubillah. Ana wa ana, saya begini, saya akan begitu. Hadada'an nasu, ya. Hadada'an nasa ila ibadati nafsi. Ini berarti bentuk mengajak manusia kepada peribadatan kepadanya. Fahuwa tagutun. Nah, inilah tagut. Nah, Arabi manida'il mal ghaib. Yang keempat, yang mengklaim tahu ilmu ghaib. Sudah dibaca? Belum. Gantian sini. Apa? Si Johar kemarin udah ya? Gantian. Siapa? Pawas. Baca Pawas. Ini. Jarang-jarang kan ngeliat antum orang Korea jadi santri. Bismillahirrahmanirrahim. Syarih rahimallahu taala. Ar-rabi'u man idda'a ilma al-ghaibi wa huwa al-kahinu at-tawagitu kuhanun kama yaqulu ba'd as-salafi kanat tanzilu alaihim as-syayatin wa fi syayatin fa'il dari tanzilu as-syayatinu wa fi kulli hayyin min ahya'il arabi wa minhum wahidin wahidun falkuhanun tawagitu limadha li'annahum yad'una ilma al-ghaibi alladhi ikhtasa Allahu ta'ala bih alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manir tada mir rasulin faqad yutli'uhu Allahu ala ba'di mughayyibati limaslahati ad-da'wati ila Allahi azza wa jalla wa takunu mu'jizatan lahu wa dalilan ala sadiq ala sidqihi ala sidqihi wa limaslahatin nasi wa ila fa wa ila falghaibu la ya'lamuhu ila Allahu kulla ya'lamu man fis samati wal ard man fis samawati wal ard al ghaib ila Allah. Baik. War. Baik, cukup ya, Pak. Oh ya. Wa rasulul ladzi ilmun syai'an min alima syai'an. Alima syai'an min al ghaibi lam ya'lamhu aslan wa innama alimahu bi itla'illahi lahu alayhi bi itla' illahi nah bi itla'illahi lahu fala ya'lamul ghaibi ghaibi illallahu subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasuli. Masya Allah. Kim Jong Un. Amma. Udah. Langsir. Hah? Jawab. Ah? Oh iya, boleh. Bonus tuh. Amma al-kuhanu was-sayatinu fa haula'i kadzabatun walakin yahsuluna ala syai'in minal ghaibi biwasitatin al-istiraki as-sam'i nah dah lagi tadi Rabi Jarang-jarang kan antum lihat orang Korea. Nah, awas ini. Mana tadi? Manidda'ah ilmal ghaib. Yang keempat dari togut, siapa yang mengklaim tahu urusan yang ghaib, maka ditogut. Siapa itu? Siapa? Al-kahin dukun, tawagit kuhan, para dukun kama yakulu ba'du salaf. Ya, sebagaimana yang dikatakan para salaf, kanat tanzilu alaihim syayatin. Setan turun pada mereka, ngabarin perkara ghaib. Fi kulli hayyin min ahya'il arab minhum wahidun. Ya. Di setiap kampung, dari kampung-kampung Arab harus ada dukunnya itu. Maka dukun adalah togut. Falkuhan, tua gitu. Dukun-dukun adalah togut. Lima ada kenapa? Li'annahum yadda'una ilmal ghaib. Karena mereka mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Alladhi ikhtasallahu ta'ala bih. Ya. Yang Allah telah mengkhususkan ilmu ghaib itu hanya padanya. Allah firmankan, alimul ghaibi fala yudhir ala ghaibihi fala yudhir ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui perkara ghaib, yang Allah tidak menampakkan ilmu ghaibnya tersebut kepada siapapun. Illa man irtada min rasul. Kecuali kepada rasul yang Allah ridai, itu pun cuma sedikit. Nah. Ya, faqad yutli'uhullahu ala ba'dil mughayyabat li maslahati da'wah ila Allah azza wa jalla. Nah, terkadang Allah memberitahukan sebagian perkara yang gaib tadi untuk kemaslahatan dakwah, sehingga hal tersebut takunu mu'jizatan lahu, menjadi mukjizah buat nabi dan rasul tadi. Dalilan ala sidqihi, sebagai dalil bukti akan kebenaran nabi tadi, rasul tadi. Limaslahatin nas, untuk kemaslahatan manusia. Ya. Oh illa, namun kalau bukan karena hal tersebut, ya, la ya'lamuhu, ya, fal ghaibu la ya'lamuhu illallah. Maka ilmu ghaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah azza wa jalla. Kul la ya'lamu man fis samawati wala wal ard al ghaib. Katakanlah tidak ada seorang pun yang mengetahui yang ghaib, baik di langit maupun di bumi, illallah, kecuali Allah. Ar-rasul allati alima syai'an min al ghaib lam ya'lamhu aslan. Rasul yang tahu sedikit aja dari yang gaib itu sebenarnya enggak tahu sama sekali. Wa inna ma'a alimahu bi'itla'illahi la'alahu alaih. Ya, namun Rasul tahu ya karena Allah yang menampakkan, memberitahu tadi. Ya. Fala ya'lamul gaiba illallah. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Alimul gaibi fala yudhir ala gaibihi ahada. Illa man irtada min Rasul. Amal kuhan, para dukun-dukun, wasyayatin, setan-setan, faha ulai kadzabatun. Mereka para pendusta. Lakin yahsuluna ala syai'in minal ghaib. Namun terkadang mereka mendapatkan sebagian berita-berita ghaib lewat dari apa? Biwasitati istiraqis sama. Dengan perantara adanya pencurian berita yang di langit yang mereka nguping di situ. Ya. Al-khamis wa huwal akhir man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tapi saya udah capek nih. Ya. Hah? Panjang ya. Subhanakallah ya.